teringat masa kecilku, kala ku dimanja oleh ibu, menyapuku ikut membantu. Ah, kisahku. Sepulang dari sekolah, ku turut membantu di rumah, manakala hari senja. Ah, gembira. Saat ku telah jauh kini, kenanganku ingat lagi masa indah yang telah lalu. Ku ingin terulang lagi. Teringat masa kecilku, kala ku dimanja oleh ibu, menyapuku ikut membantu. Ah, kisahku. Saat ku telah jauh kini, kenanganku ingat lagi masa indah yang telah lalu. Ku ingin terulang lagi. Teringat masa kecilku, kala ku dimanja oleh ibu, menyapuku ikut membantu. Ah, kisahku.